liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita telah menjelaskan, telah membacakan apa yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah ta'ala tentang bantahan terhadap orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ya, yang mereka beristidlal, berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, man sana fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat, mengadakan suatu sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang baik, falahu ajruha, maka baginya pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut. Ini yang biasa digunakan oleh mereka, orang-orang yang suka mengamalkan amalan-amalan kebidahan. Mereka berdalil dengan hadis ini. Di sini disebutkan sunnah hasanah, berarti di sana ada sunnah sayyi'ah. Mafhumnya, di sana ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Nah, namun pendalilan yang seperti ini, berdalil dengan hadis ini untuk membenarkan amalan-amalan bid'ah yang mereka menilainya dengan bid'ah hasanah, adalah suatu bentuk pendalilan yang sangat lemah. Pendalilan yang sangat lemah. Karena di sini yang pertama dari sisi lafadznya tidak menunjukkan bid'ah hasanah. Tidak ada disebutkan di dalam nas, ya, di dalam nas-nas yang ada, tidak pernah kita dapatkan ada menyebutkan bid'ah hasanah, enggak ada. Tidak ada. Yang ada adalah dalil yang jelas yang kita insyaallah kebanyakannya menghafal, kullu bid'atin dhalalah. Jelas. Semua bid'ah adalah dhalalah. Adapun ada di sini, maka dijelaskan oleh beliau di sini yang dimaksud adalah man sanna fil Islam sunnatan hasanah, maknanya adalah ahya sunnatan qad umitat. Maknanya adalah menghidupkan sunnah yang sunnah tersebut itu hampir mati. Maksudnya sunnah yang hampir tidak diamalkan kemudian dihidupkan kembali. Semisal dengan ini seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau menghidupkan amalan sholat tarawih berjamaah, yang amalan tersebut itu tidak diamalkan di masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau pun menghidupkan sunnah sholat tarawih berjamaah. Kemudian beliau mengatakan apa? Ni'matul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu sholat tarawih berjamaah. Kata Umar bin Khattab, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini dalil yang paling sering mereka gunakan, orang-orang yang suka mengamalkan amalan-amalan bid'ah, berdalil dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Maka jawabannya, ya, jawaban atas syubhat ini adalah yang pertama perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya adalah bid'ah lughawiyah. Bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara istilah. Dari mana kita mengetahuinya? Amalan sholat tarawih berjamaah ini adalah suatu amalan sunnah yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan amalan baru. bukan amalan yang baru ada di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ini yang pertama. Ya, jelas. Perkataan Umar bin Khattab itu dibawa pemahamannya atau dibawa maknanya kepada bid'ah lughawiyah. Berdasarkan dalil yang ada. Dalil yang menyebutkan tentang disyariatkannya sholat tarawih secara berjamaah. Ya, dan itu ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih. Ya, yang mana Rasulullah SAW tidak melakukan sholat tarawih berjamaah terus menerus, disebutkan alasannya karena beliau khawatir. Beliau khawatir kalau sholat tarawih berjamaah tersebut itu diwajibkan kepada umat beliau Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, kalaupun kita mengatakan bahwasanya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini yang dimaukan beliau di sini adalah bid'ah secara syariah dan itu sangat jauh pemahaman seperti itu, kalaupun itu dianggap perkataan Umar bin Khattab, ya, pengertiannya adalah bid'ah secara syar'i, maka kita mengatakan, ya, sebaik-baik sunnah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh, ya, membenturkan perkataan siapapun kepada perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapapun orangnya, ya, baik itu para sahabat, apalagi yang selain mereka, radhiyallahu ta'ala anhum, ya, tentunya kita sangat memuliakan para sahabat, tapi ketika perkataan para sahabat itu menyelisihi perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak mengambil perkataan mereka. Yang kita ikuti adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perkara ini adalah perkara yang tidak tersembunyi, tidak tersamarkan bagi kita, ya, Ahlus Sunnah. Kemudian beliau melanjutkan di sini, fayambaghi ma'rifatu hadhil umur, maka sudah sepantasnya untuk mengetahui perkara-perkara ini, perkara tentang perbedaan antara bid'ah secara syar'i dan bid'ah secara lugawi. Lianna ahlul dhalal yulabbisuna 'alan nas, karena ahlul dhalal, mereka ahlul bid'ah ataupun orang-orang yang hobi mengamalkan amalan-amalan bid'ah, yulabbisuna 'alan nas, mereka membuat kerancuan di tengah-tengah manusia, ya, membuat kerancuan talbis di tengah-tengah manusia. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, hal kullu syai'in bid'ah, apakah semua perkara itu bid'ah? Nah, ini yang biasa kita dengar perkataan mereka. Kalau kita mengatakan ini bid'ah, ini amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan perkataan seperti ini, hal kullu syai'in bid'ah, apakah semua segala sesuatu itu bid'ah? Fanaqul, maka kata beliau di sini, maka kita katakan la, tidak, laisa kullu syai'in bid'ah, tidak semua perkara itu dikatakan bid'ah. Balil bid'au hiya ma uhditsa fid din mimma laisa minhu, bahkan ya, bid'ah itu adalah perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama yang bukan merupakan bagian darinya, bukan merupakan bagian dari agama tersebut. Walaisa lahu dalilun min kitabillah au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau yang tidak ada padanya dalil baik dari kitabullah ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah kita lewati penjelasannya bahwasanya bid'ah yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah di dalam perkara-perkara din, perkara ibadah, ya, bukan dalam perkara-perkara adat ataupun perkara-perkara dunia. Amma ma adaha falaysa bibid'ah wa innama huwa mimma abahallahu li ibadihi. Adapun yang selainnya, yakni yang selain dalam perkara din, selain dari perkara agama ataupun selain dari perkara ibadah, falaisa bibida'ah, maka itu bukanlah perkara bid'ah. Ya, yakni bukan bid'ah secara syar'i. Wa innama huwa mimma abahallahu li'ibadihi. Akan tetapi itu termasuk perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Fa farqun baina hadza wa hadza. Maka berbeda antara yang ini dan yang ini. Ya, antara bid'ah secara lugawi dan bid'ah secara syar'i. Kemudian beliau melanjutkan di sini menjelaskan perkataan An-Nadhim, wa qaulun Nadhim rahimahullahu taala la'allaka tuflihu. Ya. Karena sebelumnya kita menjelaskan, kita membacakan penjelasan Syekh Shalih bin Fauzan tentang perkataan Nadhim, tamassak bihablillah wattabi'il huda wala taku bid'iyan, ya, wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu, la'allaka tuflihu, janganlah engkau menjadi pelaku bid'ah, la'allaka tuflihu, mudah-mudahan engkau beruntung. Yakni yang dimaksud di sini adalah idza aradtal falah, apabila engkau menginginkan al falah, wa huwa sa'adatu fid dunya wal akhirah, yaitu al-falah, keberuntungan di dunia dan di akhirah, fatamassak bihablillah, maka hendaklah engkau berpegang dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Tamassak bihablillah wattabi'il huda, dan ikutilah al-huda, petunjuk, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa sabilul falah, dan inilah jalan untuk mendapatkan al-falah, jalan untuk mendapatkan keberuntungan. Wal-falah, dan yang dimaksud dengan al-falah, huwa kathratul khair wa nailus sa'adah. Yang dimaksud dengan al-falah adalah banyaknya kebaikan, ya, dan meraih keberuntungan. Kathratul khair, kebaikan yang banyak, dan meraih keberuntungan. Ini yang dimaksud dengan al-falah, beruntung. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ila qawli ta'ala walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun ulaika humul waritsun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang mereka melakukan salat dalam keadaan khusyuk. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang mereka senantiasa menjaga salat-salat mereka, ulaika humul waritsun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, yang mana mereka kekal di dalam surga tersebut. Fahadhihi hiya asbabul falah, maka ini merupakan sebab untuk mendapatkan al-falah, yaitu dengan berpegang dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kunta turidul falaha alaik fa alayka bihadhil umuri thalathah, maka apabila engkau menginginkan al-falah, menginginkan keberuntungan, fa alayka bihadhil umuri thalathah, maka hendaknya engkau berpegang dengan tiga perkara ini. Apabila engkau menginginkan al-falah, keberuntungan, fid dunya wal akhirah, baik keberuntungan di dunia ataupun keberuntungan di akhirah. Yang pertama, tamassak bi kitabillah. Dia yang pertama, berpegang dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an. Yang kedua, wattabi'il huda. Dan ikutilah al-huda, petunjuk. Yaitu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, watajannabil bid'ah, dan menjauhi bid'ah bid'ah, menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Maka tiga perkara ini merupakan sebab untuk seorang mendapatkan al-falah, keberuntungan baik di dunia maupun di akhirah. Fa in akhlalta bi wahidatin min hadhi tsalatsah fa innaka takhsaru wa la tuflihu abadan. Apabila engkau mengurangi satu saja dari tiga perkara ini, fa innaka takhsaru wa la tuflihu abadan, maka sungguh engkau rugi dan tidak beruntung selama-lamanya. Satu saja ini dikurangi, tidak diperhatikan, ya, maka sungguh engkau akan rugi dan tidak akan beruntung selamanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum." Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang muflih, orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka adalah orang-orang yang rugi terhadap diri-diri mereka sendiri. Fadiddul falah, maka lawan dari al-falah huwal khasarah wal iyadzu billah. Lawan dari al-falah adalah khasarah, kerugian. Lawan dari keberuntungan adalah kerugian. Kalau tidak beruntung berarti rugi. Walam yakhsaru al-amwal bal khasiru anfusahum. Mereka tidak rugi dari sisi harta, tidak. Akan tetapi bahkan mereka rugi terhadap diri-diri mereka sendiri. Rugi terhadap diri-diri mereka sendiri. Bukan rugi karena harta, karena kekurangan harta, karena kehilangan harta. Bukan, tapi mereka rugi terhadap diri-diri mereka sendiri dikarenakan amalan-amalan mereka yang ringan, yang kurang. Ya. Sehingga kalau amalan seorang kurang, ya, dan sebaliknya amalan kejelekannya itu lebih banyak dari amalan kebaikannya, maka dia rugi. Rugi. Wa kaunul insan yakhsaru nafsahu hadza ashaddu anwa'il khasar. Dan keadaan seorang yakhsaru nafsahu, yang mana mereka dalam keadaan diri mereka rugi, rugi terhadap diri mereka, hadza ashaddu anwa'il khasarah, maka ini merupakan bentuk kerugian yang paling parah, yang paling parah. Wal'iyadzu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi terhadap diri-diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah bahwasanya yang demikian itu merupakan kerugian yang nyata. Kerugian yang paling besar. Ketika seorang rugi terhadap dirinya sendiri. Ya, tidak membawa bekal, tidak membawa amalan-amalan yang banyak, bahkan sebaliknya amalan-amalan kejelekannya lebih banyak dari amalan-amalan kebaikannya. Lebih rugi lagi apabila tidak ada amalan kebaikannya sedikit pun. Ya, dan tentunya orang yang paling rugi adalah orang-orang kufar, orang-orang kafir, yang mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang paling merugi di dunia maupun di akhirah. Wa qauluhu, dan perkataan nazim la'allaka, la'allaka hadza raja. Ini merupakan bentuk raja, bentuk harapan. La'allaka, mudah-mudahan tuflihu, engkau beruntung. Li'anna al-aqidata as-sahihata alla najzima li ahadin bifalah illa man syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk dari akidah yang sahih, termasuk dari bentuk akidah yang sahihah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, alla najzima li ahadin bifalah. Ya, untuk kita tidak memastikan seorang pun dengan keberuntungan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tidak boleh kita memastikan seorang beruntung. Seorang yang telah meninggal misalnya, walaupun kita mengetahui selama hidupnya dia adalah orang yang soleh, orang yang senantiasa mengamalkan amalan-amalan kebaikan, ya. Tapi kita tidak boleh untuk memastikan bahwasanya dia adalah orang yang beruntung, ahlul jannah, ahlus sa'adah, tidak boleh, ya. Hanya saja kita berharap, berharap orang-orang, ya, orang-orang yang mereka berada di atas kesolehan, maka kita berharap mereka adalah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya demikian pula, tidak boleh kita memastikan seorang itu rugi. Ya. Rugi. Ketika seorang meninggal, kita tahu dia selama hidupnya adalah orang-orang yang ya, fasik. Orang yang senantiasa mengamalkan kefasikan. Tidak boleh kita menghukumi dia sebagai orang-orang yang mendapat kerugian. Nah, karena kita tidak tahu. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Li'anna al-aqidah as-sahihah alla najzima li ahadin bi falahin illa man syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk karena sungguhnya akidah yang sahihah, ya, prinsip yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita tidak memastikan seorang pun dengan mendapatkan al-falah kecuali orang-orang yang memang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalilnya. Ya. Ada dalilnya. Au ja'a fil Qur'an annahu min ahlil falah. Atau terdapat di dalam Al-Quran, datang di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang termasuk golongan yang mendapatkan keberuntungan. Maka boleh kita mengatakan, ya, para sahabat, terutama 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, yang diberi khabar gembira oleh Rasulullah SAW dengan surga, maka kita boleh mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, ya, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya, yang itu dipersaksikan oleh dalil. Adapun yang selainnya, maka kita tidak boleh mempersaksikannya dengan al jannah. Amma man lam ya'ti fil kitabi awi sunnati ta'yinuhu annahu minal muflihin fa innana la najzimu lahu bil falah. Adapun orang-orang yang tidak datang di dalam Alkitab dan Sunnah yang menyebutkan bahwasanya mereka termasuk orang-orang yang muflih, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, fa innana la najzimu lahu bil falah, maka sesungguhnya kita tidak boleh mempersaksikan mereka sebagai ahlul falah. Hanya saja kita boleh menyebutkan secara umum, ya, orang yang melakukan perbuatan ini maka dia tempatnya di surga misalnya. Tapi kalau kita mengatakan si fulan fil jannah, si fulan ahlul falah, maka ini tidak boleh. Walakin narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musyi. Akan tetapi kita mengharapkan kebaikan bagi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Wa nakhafu 'alal musyi, dan kita mengkhawatirkan terhadap orang-orang yang jelek. Orang-orang yang mati di atas kejelekan, maka kita khawatir. Dia termasuk orang-orang yang rugi. Orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka, wali'udzubillah. Wa aidan al-muslimu la yaghtarru bi'amalihi. Dan juga kata beliau, memberikan tanbih di sini, seorang muslim hendaknya dia tidak tertipu dengan amalannya. Nah, ini. Dia tidak merasa bangga. Tidak merasa bangga dengan amalannya, ujub. Ketika dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia mengamalkan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan kebaikan, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan serta-merta seorang menjadi ujub, menjadi bangga. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Fa ma'na qawlihi la'allaka tuflihu, dan makna perkataan nazim la'allaka tuflihu, mudah-mudahan kau beruntung, ay la takhtarra bi'amalik, yaitu janganlah engkau tertipu dengan amalanmu. Ketika kita sudah mengakui bahwasanya diri kita adalah orang yang berpegang dengan kitabullah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah, tidak serta-merta kita mengklaim bahwasanya diri-diri kita adalah ahlul falah. La, tidak diperbolehkan. Ya. Walaupun kita boleh untuk menyatakan diri kita adalah ahlu sunnah salafi, boleh. Akan tetapi untuk kita mengatakan bahwasanya kita termasuk ahlul falah karena kita mengikuti Al-Quran dan sunnah dan menjauhi perbuatan bid'ah, maka ini tidak boleh. Nah, hanya secara umum kita mengatakan orang yang mengikuti Al-Kitab dan sunnah, maka dia termasuk ahlul falah. Maka la taghtarra bi'amalik, hendaknya engkau tidak tertipu dengan amalmu. Walakin alaika an ta'tiya bil a'mali salihah, akan tetapi wajib bagimu untuk beramal, ya, mendatangkan amalan-amalan yang soleh. Ini yang diwajibkan bagi kita, ya, untuk senantiasa beramal soleh dalam rangka untuk mencari al-falah, keberuntungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarjullaha an yaja'alaka minal muflihin, dan engkau mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanmu termasuk orang-orang yang muflih, termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, ini kita hanya bisa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah kita beramal. Kita hanya berusaha beramal, melakukan amalan-amalan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan kita meninggalkan amalan-amalan kejelekan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, ya. Nah, maka kita berharap, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memasukkan kita ke dalam golongan orang, ke dalam golongan orang-orang ahlus sa'adah. Wala ta'tamida 'ala ar-raja' fa hasb biduni amal, dan hendaknya engkau tidak bersandar semata-mata dengan harapan, ya, cukup dengan harapan. Nah, ini jadi kalau yang pertama tadi, seorang yang dia banyak beramal, ya, telah melakukan amalan-amalan kesolehan, amalan-amalan ketaatan, tapi dia merasa ujub, ini tidak boleh. Demikian pula sebaliknya, seorang hanya berharap, berharap untuk mendapatkan keberuntungan tanpa dia melakukan amalan-amalan ketaatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna hadhi tariqatu dhalin, karena yang seperti ini, ini merupakan metodenya orang-orang yang sesat. Wahada huwa raja'ul madhmum, dan ini merupakan bentuk harapan yang tercela, berharap tanpa beramal. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabas, engkau mengharapkan keberuntungan, ya, akan tetapi engkau tidak menempuh jalan-jalannya, jalan-jalan keberuntungan tersebut, ya. Inna safinata, sesungguhnya kapal, perahu, la tajri alal yabas, itu tidak bisa berjalan di atas sesuatu yang kering, di daratan, tidak bisa, ya. Kapal hanya bisa berjalan di atas air, berlayar di atas air. Sehingga seorang yang dia mengharapkan keberuntungan dari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dia melakukan amalan-amalan ketaatan, ya, maka perumpamaannya adalah seperti perahu yang berjalan di daratan, yang ada di daratan. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Zat yang Maha Ar-Rahman, Zat yang Maha Ar-Rahim. Nah, ya, ini kita tidak mengatakan seorang yang apa, Allah subhanahu wa ta'ala hanya membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, selama seorang itu beriman, maka dia tetap diharapkan mendapatkan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Warraja'ul mahmud huwalladzi yakunu ma'ahu 'amalun shalih. Adapun harapan yang terpuji, raja'ul mahmud, adalah harapan yang disertai dengan amalan soleh, amalan-amalan yang soleh. Nah ini, fata'malus sababa wa tarju minallahi azza wajal. Maka engkau mengamalkan sebab, kemudian engkau berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seperti ini. Setelah kita beramal, melakukan amalan-amalan ketaatan semampu kita, maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Baik. Maka selesai kita dari penjelasan bait yang pertama, ya. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala takubid'iyan la'allaka tuflihu. Ini bait yang pertama yang penjelasannya baru kita selesaikan. Kemudian kita masuk bait yang berikutnya, wadin bikitabillahi wassunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Wadin, dan beragamalah, beragamalah sesuai dengan kitabullah. Ini beragamalah dengan kitabullah, wassunanillati, dan sunnah-sunnah yang atat an rasulillah, yang datang dari rasulillah. Tanju wa tarbahu, maka engkau akan beruntung, ya, akan selamat dan beruntung. Ini bait yang kedua dari bait Al-Manzumatul Ha'iyah. Kemudian qala fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Syekh Shalih bin Fauzan di sini menjelaskan, ya, makna bait yang kedua ini. Wa qaulun nazim rahimahullahu taala, perkataan an-nazim rahimahullah, wadin. Wadin yakni ittabi' fi dinika kitaballah. Makna dari wadin perintah, ya. Nah, fil amr wadin. Ikutilah dalam agamamu kitabullah. Yakni ikutilah kitabullah dalam engkau beragama. Ikutilah kitabullah. Wattabi' sunnana Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ikutilah sunnah-sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faj'al 'amalaka ma'khudan min kitabillah. Maka hendaknya engkau menjadikan amalan-amalanmu itu diambil dari kitabullah. Ya, ini bersumber dari kitabullah. Bersumber dari dalil. Wa min sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa ma'khudan 'anil ahwa'i wal bid'ai wal muhdatsat. Bukan diambil dari hawa nafsu. Beramal sesuai dengan hawa nafsu. Awil bid'ah wal bid'ah. Demikian pula diambil dari amalan-amalan bid'ah wal muhdatsat, dan perkara-perkara yang diada-adakan. Nah ini. Jadi perintah untuk kita beramal dengan amalan-amalan yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip yang senantiasa kita ulang-ulang, ya, prinsip yang senantiasa kita dengarkan dan tidak boleh bosan untuk kita mengulang-ulang penjelasan prinsip-prinsip seperti ini. Qauluhu, perkataan nazim rahimahullah, wassunan, wassunan, ya, sun, wassunan ini jam'u sunnatin, jamak dari sunnah, ya, jamak dari sunnah adalah sunan, ya, bukan sunan dari dalam apa konteks bahasa Indonesia, Sunan Kalijaga misalnya atau Sunan Ampel, ya, apa sunan kalau bahasa Jawa maknanya sunan, ya, kiai, ya, mungkin seperti kiai gitu, ya, sunan. Nah, tapi sunan di sini adalah jamak dari sunnah. Wahia tariqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu metodenya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengatakan alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Ay tariqati, yaitu berpegang dengan metodeku. Sunnah yaitu tariqah, ya, metode. Wa amma indal muhaddithin, wa fi ilmi mustalahil hadis fasunnah, adapun ya sunnah kalau ditinjau dari definisi kalangan muhaddisin ataupun dari definisi mustalah hadis, maka makna sunnah adalah mathabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin, yaitu apa-apa yang datang yang tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan beliau ataupun perbuatan beliau, takrir ya, penetapan dari beliau atau sifat ya, sifat beliau. Falaha itlaqun 'am, dan sunnah ini memiliki pengitlakan yang sifatnya umum. Wa hiya tariqatul lati kana 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tariqah, suatu metode, metode yang berada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu metode Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan sunnah ya, maka yang otomatis terbetik di benak-benak kita adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan sunnah yang lain. Ya. Nah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa itlaqu hal khasu huwa tafsilul muhaddithin. Dan pengitlakan secara khusus ini merupakan rincian yang ada di kalangan para ahlul hadis. Ya, di kalangan para muhaddithin. Wa hadza fihi annahu la budda min al-ihtijaj bi sunnati ba'da al-Qur'an, fa sunnah hiyal masdarus tsani min masadir al-islami ba'da al-Qur'anil Karim. Dan ini padanya ya, bahwa terdapat dari bait ini ya, menunjukkan bahwasanya la budda min al-ihtijaj bi sunnah ba'da al-Qur'an. Ya. Suatu keharusan untuk kita berhujjah dengan sunnah setelah berhujjah dengan Al-Qur'an. Dua sumber, Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa Al-Quran saja ya, seperti Quraniyun, ataupun lebih pas dikatakan ingkaru Sunnah. Demikian pula tidak dengan Sunnah saja, tapi dengan Al-Quran dan Sunnah. Fasunnatu hiyal masdaru tsani min masadiril Islam ba'dal Quranil Karim. Maka Sunnah ini merupakan sumber hukum yang kedua ya, dari sumber-sumber hukum Islam setelah Al-Quranul Karim. Ini sumber hukum yang kedua. Wa usulul istidlal 'indal usuliyyin minha ma huwa muttafaqun 'alaih wa minha ma huwa mukhtalafun fih, lakinnal muttafaqu 'alaihi arba'atu usul. Dan usul-usul istidlal, pokok-pokok pendalilan di kalangan usuliyyin, di kalangan ahli usul, usul fikih, usul ya. Minha ma huwa muttafaqun 'alaih, di antaranya ada yang memang itu perkara yang disepakati. Yakni disepakati kalau perkara itu memang merupakan usul istidlal di dalam Islam, disepakati. Wa minha ma huwa mukhtalafun fi, dan di antaranya ada pula yang diperselisihkan padanya. Akan tetapi yang disepakati ada empat. Ya, yang disepakati bahwasanya itu merupakan usul, usul-usul istidlal di dalam syariat. Ya, yang pertama adalah al-aslul awal Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Al-aslu tsani, yang kedua adalah sunnah an-nabawiyah, sunnah Rasul ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menjelaskan di sini li'annaha wahyu tsani ba'dal Qur'an, karena sunnah tersebut merupakan wahyu yang kedua setelah Al-Qur'an. Ya, maka setelah Al-Qur'anul Karim, usul yang berikutnya adalah sunnah. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaa an wa ma nahaakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang diberikan rasul kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah, ikutilah. Dan apa-apa yang dilarang oleh rasul kepada kalian, fantahu, maka tinggalkanlah. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya, yaitu perintah Rasul, menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim, agar mereka itu bisa ditimpa fitnah ya, au yusibahum adzabun alim, atau mereka bisa ditimpakan dengan adab yang sangat pedih. Wa hadza huwal aslu tsani, maka ini merupakan asal yang kedua dari usul-usul istidlal. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk kita melanjutkan pembahasan kita, melanjutkan syarah Manzumah Al-Ha'iyah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.